Apa hukum seorang ustadz? Wah, ustadz langsung ditanya ya. Apa hukum seorang ustadz mengajak kebaikan kepada orang lain sedangkan dia menzolimi orang dan tak sholat? Ada ustadz tak sholat? Ustadz apa itu? Mana ada ustadz tak sholat? Yang namanya ustadz itu ditengok dulu dasar pendidikannya dari mana. Tidak mesti tamat luar negeri, tapi track record di mana dia belajar. Oh, dia tak ada sarjana, tak ada tamat di Mesir, tak ada Al-Azhar. Oke, ngajinya sama siapa? Pondok mana? Gurunya siapa? Dia tak ada berguru, Pak Ustaz. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ustaz gila itu. Tak betul itu. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setan gurunya. Imam Bukhari aja berguru. Imam Bukhari berguru kepada siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah berguru kepada siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas berguru kepada siapa? Abu Zinad. Abu Zinad berguru kepada siapa? Al-A'raj. Al-A'raj berguru siapa? Nabi Muhammad. Bukan Jibril langsung. Abu Hurairah. Abu Hurairah kepada Nabi Muhammad SAW. Berguru, guru, guru, guru. Bagaimana orang tak berguru? Kau belajar di mana? Al-Wasliyah. Siapa guru kau di Al-Wasliyah? Almarhum Buya Tuan Arsad Talib Lubis. Tuan Arsad Talib Lubis belajarnya kemana? Kepada Syekh Mufti Kerajaan Melayu Delhi, Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum belajarnya kemana? Kepada Imam Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Ahmad Khatib belajarnya kepada siapa? Kepada guru-gurunya, sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kepada siapa? Kepada Malik bin Anas. Malik bin Anas kepada siapa? Kepada Abu Zinad. Abu Zinad kepada siapa? Kepada Aras. Aras kepada siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah kepada siapa? Muhammad SAW. Berguru. Kalau guru kencing berdiri, maka murid kencing maraton. Apa hukum bagi orang yang keningnya hitam sampai luka, seakan-akan dia sebagai ahli sholat? Apakah ada di zaman Rasulullah Nabi SAW sedangkan orang yang keningnya hitam? Saya perhatikan di Mesir, orang keningnya bukan cuma hitam, kapalan. Kenapa? Karena di Mesir orang sholat tidak pakai sajadah. Tukang ayam, tukang cor, tukang itu mereka tak pakai sajadah. Langsung aja sholat dia di atas batu, tuh, maka keningnya kapalan. Nah, jadi kalau ada orang keningnya hitam itu tak usah kita urus. Masih syukur dia mau sholat. Hari gini orang masih sholat itu udah alhamdulillah tuh. Jangan kita aja, kau kening kau kenapa hitam? Nah, biarlah hitam dia, udah hitam. Jadi, tapi yang belum hitam jangan pula digosok-gosokkan. Yang belum hitam biarkan aja. Saya tak hitam, bukan berarti saya tak sholat. Ustaz kenapa keningnya tak hitam? Semua udah hitam. Adapun jamaah yang sudah keningnya hitam, janganlah pula asik. Cemanalah mau memutihkan kening nih Pak Ustaz. Akhirnya diambilnya jus bengkoang, gosok-gosok. Tak perlu, saya pikirkan itu. Yang tak boleh itu sengaja menghitam-hitamkan kening. Asalkan sujud, gitu. Tengok apa ke kertas pasir. Pasang. Bagaimana hukum seorang ustadz mendukung calon pemimpin yang tidak seakidah dengan kita? Wa may yatawallahum minkum. Siapa yang mengangkat orang yang tidak seakidah, fa innahu minhum. Maka dia bagian dari orang itu. Nauzubillah. Jangan sampai mendukung orang yang tidak satu keyakinan. Ini masalah agama, ini masalah wala wal bara. Ini bukan masalah naik pesawat. Ada orang mengatakan, kita kan naik pesawat. Naik pesawat kita enggak perlu tahu pilotnya itu agamanya apa. Apa pernah bapak ibu masuk ke pintu pesawat tengok, pilot apa agama kau? Tak sama antara naik pesawat dengan gubernur, bupati, wali kota. Karena bupati wali kota mengurus APBD, APBD, APBD. Mengurus masalah bagaimana umat. Mengurus bagaimana ibadah umat. Mengurus bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan pilot pesawat tidak ngurus itu. Oleh sebab itu, mesti kita diberikan hak dan batil. Tunjukkan. Allahumma arinal haqqa wa haqqa wa zuqna tiba'ah. Tunjukkan pada kami yang benar itu adalah benar. Berikan kami kekuatan. Jangan sampai money politik. Jangan sampai tidak mencoblos. Jangan sampai tidak memilih, jangan sampai tidak menggunakan hak pilih. Allahu Akbar. Ini money politik, money duit, politik duit politik. Sebar 100.000 rusak. Ustaz sudah berceramah sampai habis suara, ada kasih 100.000 rusak. Insya Allah Pak Ustaz, dipertumbukan ini kalau 100.000 tak main Pak Ustaz. Kalau 1.000.000, antahlah Pak Ustaz. Apa hukumnya takbir malam hari raya pakai musik? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Baik. Tiba-tiba ditambahnya dengan beduk, bung bang bung bang bung bang. Bagus. Tapi ketika sudah masuk musik, la talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur yang hak dengan yang batil. Musik apa hukumnya, Pak Ustaz? Musik yang mengajak beribadah boleh. Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Bagus apa tak bagus? Apa salahnya? Musik mengajak nikah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Bagus. Tapi musik mengajak berzina tak boleh. Apa dia? Cinta satu malam. Musik mengajak berbuat maksiat tak boleh. Kan ku hapus bibirmu dengan bibirnya oleh bibirku. Tahu juga Pak Ustaz. Ustaz zaman now gitu. Bagaimana menurut Ustaz jika perempuan minta dilamar oleh laki-laki? Masya Allah. Nabi dengan Khadijah yang minta lamar siapa? Tengok, cari siapa yang menjawab tadi. Itu minta lamar tuh. Boleh perempuan menunjukkan hasrat hatinya dengan syarat laki-lakinya itu soleh. Oh, berat somat. Kalian, hai perempuan-perempuan, kalau nampak kalian ada laki-laki soleh, peganglah dia sampai mati, mungkin kau tak akan bertemu sekali lagi. Maka jangan kau langsung, yang pula datang, bang, pinang aku. Bukan gitu. Yang pula, do you married me? Carilah orang lain. Khadijah tak langsung datang ke Nabi, tapi pihak ketiga. Nah, cari. Ajak orang lain. Ajak Pak Camat. Pak Camat, tolong kasih tahu sama dia, Pak Camat. Atau Pak, jangan ajak Bang Ijek. Dah. Nanti ajak Bang Ijek. Bang Ijek pula ambil dia. Dah, nanti kau cari. Dalil yang kedua, ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah di depan orang banyak, tiba-tiba tegak seorang perempuan. Ini dalil kedua. Pertama tadi Khadijah, dalil kedua perempuan itu tegak. Apa kata dia? Inni wahabtulaka nafsi. Inni wahabtulaka nafsi. I give myself for you. Aku berikan diriku untukmu. Nabi diam. Kenapa Nabi diam? Perempuan ini pun diam. Tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau kau tak mau sama dia, untuk aku ajalah. Kata Nabi, ente serius mau sama dia? Iya. Iltamis walau khataman min hadidin, cari cincin walaupun dari besi. Kau cari cincin ke rumah besi untuk mahar nikah. Dicarinya cincin di rumah besi. Tak ada. Tak ada cincin besi. Lalu kemudian kau cari lagi kain. Cari kain, dapat kain sepotong. Ini kainnya Rasulullah. Berapa kainnya? Satu. Untuk mahar binimu? Iya. Nanti kalau binimu pakai kain, kau pakai apa? Akhirnya dia pun malu diam. Dia pun pergi. Ketika dia pergi, Nabi panggil. Ta'an, sini. Come here. Hal ma'aka minal Qur'an? Apakah kau ada hafalan bacaan Qur'an? Suratu kada. Aku hafal surat ini. Langsung dinikahkan Nabi di majlis itu. Zawajatukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan perempuan ini dengan mahar. Mengajarkan bacaan al. Betapa indahnya kalian anak-anak muda yang soleh. Ku nikahkan engkau dengan perempuan ini dengan mengajarkan surat Ar-Rahman. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Kenapa kau menangis? Tak ingat lagi Ustaz. Tak pula hafal. La ilaha illallah. Udahlah tak berduit, tak pula hafal. Ustaz, sebentar lagi kami karena akan memilih pemimpin di Sumatera Utara. Bagaimana kriteria orang yang harus kami pedomani itu, Pak Ustaz? Dua. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Orangnya amanah. Nah, apa syarat orang amanah? Orang amanah dirinya kepada Allah, asyhadu an la ilaha. Amanah kepada umat, memberikan amanah, amanah, amanah kepada orang tua, amanah kepada sahabat, amanah kepada tetangga, amanah kepada Allah saja tak ditunaikannya, apalagi amanah kepada orang. Yang kedua, wa idza akamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Orangnya mesti bersikap adil. Pilih. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fuad, hati. Tiga akan ditanya dari bapak, tiga akan ditanya dari ibu. Telinga, dengar baik-baik track record-nya. Ini siapa? Orang mana? Dari mana? Asal-muasalnya? Pendukungnya siapa? Bagaimana orang di belakangnya? Wal basar, baca, tengok, watch, perhatikan, awas. Ingat, sama tak bentuk wajahnya dengan baliho? Kalau yakin sama, pilih. Cucuk pakai paku. Ada satu yang tak bisa dibohongi. Apa dia? Hati kecil kau berkata. Hatiku berkata, inilah dia orang. Sama waktu nikah dulu. Waktu nikah kan ibu berkata, inilah dia orang. Dulu saya waktu belum nikah, saya tanya bapak-bapak, Pak, apa tandanya orang itu jodoh kita? Pokoknya asal kita nampak dia, bergetar jantung kita, Pak Ustaz. Alhamdulillah, Pak. Mana? Asal nampak aku perempuan bergetar. Istikharah. Pilihannya dua, Pak Ustaz. Istikharah. Dengar baik-baik, tengok baik-baik, baca baik-baik, kumpulkan informasi baik-baik. Salat sunat istikharah. Usalli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nanti selesai salat, Allah berikan ilham. Mana yang kau pilih? Aku nampaknya pilih ini, Pak Ustaz. Kenapa kau pilih ini? Cimanalah, dia udah ngasih surat Yasin 3, jilbab 4, rebana 1 set, bola poli. Kemarin datang dia ke masjid kami, dibangunkannya kamar mandi, keramik. Yang lain utang, belum lagi dibayar. Nanti katanya ini DP dulu, nanti kalau kami menang baru kami bayar. Rusak istikharahmu gara-gara materi. Oleh sebab itu tak ada tawar-menawar lagi. Pilih pemimpin muslim yang peduli kepada umat Islam dan Islam. Allahu Akbar. Emang nasi bungkus. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa intisari dari puasa Ramadan? Kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau puasa menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung. Mudah cara menengok orang puasanya menyentuh hati atau tidak. Jam 6 sore ibu pun memasak kolak, antar ke rumah anak yatim fakir miskin. Yang memasak ibu, yang mengantar ibu juga. Jangan bapak tuh ngantar. Nanti bapak tuh ngantar berkelahi, rupanya mak anak yatim tuh cantik. Patutlah abang rajin ngantar ya. Rupanya udah hancur rusak puasa. Puasa ini jangan dirusak karena menceritakan ayam orang apa. Assalamualaikum, kabarnya itu hamil. Stop. Jangan bicara. Jangan bicara aib orang lain. Stop, sudah banyak dosa kita. Diam. Jadi gimana nih, aku udah TM nih. Habis maghrib kita sambung. Ada juga orang yang mulutnya tidak bercakap tapi tangannya Hati-hati. Banyak pahala puasa kita hilang. Man lam yada qaula zur. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan tipu daya. Falaisa lillahi ajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Ditinggalkannya makanan, ditinggalkannya minuman, tak ada gunanya. Kenapa? Karena tidak menjaga dirinya. Maka mari kita puasa. Ujung daripada puasa, la'allakum tattaqun. Kamu takut kepada Allah SWT. Kalau suami puasanya benar, takut menganiaya istri. Kalau istri puasanya benar, takut mengkhianati suami. Kalau orang tua puasanya benar, tidak akan menyia-nyiakan anak. Kalau anak puasanya benar, tidak akan melawan, tidak akan durhaka pada orang tua. Kalau pemimpin puasanya benar, tidak akan mengkhianati umat. Kalau ustaz puasanya benar, tidak akan membohongi umat. Kalau ustaz puasanya benar, tidak akan menipu umat. Kalau ustaz puasanya benar, tidak akan menjual fatwa halal, haram, haram, halal. Ini halal apa haram ustaz? Haram. Halal apa haram ustaz? Haram. Kalau kita bagi dua apa ustaz? Halam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang paling penting dalam hidup ini kecuali istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Berikan kami semua yang hadir ini dalam keadaan istiqamah ya Allah. Itulah ayat yang dibacakan guru saya tadi, Ustaz Fadlan. Apa kata Ustaz membacakan ayat? Alladzina qalu rabbunallah. Orang yang berkata sekali Allah, summastaqamu, setelah dia itu istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, turun kepada mereka malaikat. Kalau kalian istiqamah, turun malaikat. Kalau kalian istiqamah, turun malaikat. Kapan malaikat turun? Nanti waktu sakaratul maut. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Jangan kau takut menghadapi sakaratul maut. Jangan kau takut menghadapi liang lahat. Jangan kau takut menghadapi kematian. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannah. Ternyata orang yang mau mati itu takut dan sedih. Sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan menantu, sedih meninggalkan jamaah. Abdul Somad, jangan kau takut. Abdul Somad, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah kau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Tapi syaratnya harus istiqamah. Ala hadhihi niyyah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita istiqamah sampai akhir.